Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin muslimat peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pohonggangan rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Ahkamus Syitaa' fi Sunanil Mutahharah karya Sa'di Al-Halabi hafizallahu ta'ala. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-mabhas ats-tsalits, bahasan yang ketiga dalam masalah adan. Dalam aslinya ada dua poin bahasan. Yang pertama, adan ketika hujan atau cuaca dingin. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, bahasan Ibn Abbas berkata kepada muadzinnya, fi yaumil matirin, di hari hujan. Kata Ibn Abbas, jika engkau telah mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jangan kau katakan hayya 'ala shalah, namun katakanlah hayya 'ala shalah dengan shallu fi buyutikum. Faka'ana an-nasa istanqau, maka seakan-akan banyak orang yang mengingkari semacam ini. Maka Ibn Abbas kemudian memberikan klarifikasi, fa'alahu man huwa khairun minni, adzan semacam ini dilakukan oleh orang yang lebih baik darimu. Yaitu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna jum'ata azmatun, sesungguhnya salat Jumat adalah satu azimah, satu kewajiban, pokok kewajiban, bukan mukhsah. Namun wahai dikarif itu, namun aku tidaklah suka dan buhari jagung menyusahkan kalian. Fatamsu nafid bin wa tahdi, sehingga kalian harus berjalan fitin melewati lumpur wa tahdi dan tempat yang licin. Maka di masa sahabat, sejumlah orang sudah menganggap aneh adzan yang disyariatkan saat hujan, yaitu mengganti hayya 'ala shalah dengan shallu fi buyutikum. Itu ada sejumlah orang yang menganggapnya sebagai satu hal yang aneh. Catatan kaki nomor satu, lalu bagaimanakah dengan manusia-manusia di zaman ini? Di zaman itu saja sudah dianggap aneh, nyeleneh. Namun bedanya mulai ke ittaba'u, mereka mau mengikuti ilmu. Bahkan sudah lihat alun, apakah orang-orang sekarang mau melakukannya? Begitu dijelaskan ini dari Nabi selesai. Yang ini belum tentu selesai kalau orang-orang di zaman ini. Maka ini di sini di antara model adzan saat hujan, ayat sholat diganti dengan dan diatkanlah Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dari Nabi adzan ibn Umar beradzan fi lailatin, di satu malam di daerah namanya Dojenan, catatan kaki nama gunung di dekat Mekah. Sumaqal, setelah selesai adzan, Ibn Umar mengatakan shallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Fa'akhbarana, dan Ibnu Umar menyampaikan kepada kami bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk beradzan, kemudian Nabi yaqul, dan Nabi mengatakan al-ikrihi, setelah selesai adzan, ala shallu fi rihal, salatlah di rumah. Dan itu dilakukan di malam yang dingin atau hujan, fi safar, saat safar. Ini model yang kedua, shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum, diucapkan setelah selesai adzan. Kemudian dia berkata Muhammad Abu Dawud yang bersama oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Usama Ibn Umair, qala, mengatakan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa perjanjian Hudaybiyah, wa asabana matarun, dan kami mendapatkan tertimpa hujan, kami kehujanan, namun hujan yang kami yakullah asafila nihadina, tidak membasahi bagian bawah, ya, sendal-sendal. Fanada munadi munadi Rasulullah, maka bersuah menyeru atau fanada maka Rasulullah munadi menyeru atau muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian. Karena ini di Hudaybiyah, maka ini di tenda-tenda kalian. Jadi kita sahabat berhenti di Hudaybiyah, kemudian bikin tenda dan menginap beberapa hari di tempat itu. Maka rihal di sini maknanya salatlah kalian di tenda-tenda sementara kalian. Kemudian diangkat oleh Ibn Umar dalam sahihnya dari Ibn Umar, bahasanya Ibn Umar mendapatkan satu malam dingin yang sangat dingin. Fa'adana man ma'ahu, maka Ibn Umar memberitahu, mengajari man ma'ahu, orang yang bersamanya. Adana di sini maknanya wal mu'ad, dicatatkan lagi anu akhbaru wa aqrafahu, mengkabarkan dan mengajari. Fa'adana man ma'ahu, maka beliau kemudian mengkabarkan kepada orang-orang yang bersamanya. Fasallu fi rihalihim, maka mereka salat di rumah-rumah mereka. Maka rumah mengajari cukup salat di rumah, maka pun salat di rumah. Waqala Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana mislu hadza, jika kondisi semacam ini, Nabi perintahkan manusia untuk sholat di rumah mereka. Kemudian dalam sahih Muslim dari Jabir mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu safar, famutirna, lalu kami kehujanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusalli man syaa'a minkum fi ahlihi, hendaklah sholat siapa saja yang mau di antara kalian di tempatnya masing-masing. Di sini Nabi mengatakan man syaa, siapa yang mau. Artinya sholat di rumah bukan sebuah keharusan. Sholat di rumah ketika hujan bukan satu keharusan, namun pilihan. Kalau mau boleh, tidak mau tetap ke masjid juga boleh. Diatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, di sini diatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dan diberi judul bab oleh Ibn Hibban penjelasan bahasa yang perintah sholat di rumah liman wasofna, untuk orang-orang yang telah kami deskripsikan dan kami jelaskan, adalah perintah mubah dan bukan perintah kewajiban dan bukan perintah keharusan. Mubah sholat di rumah, kata Ibn Hibban, bukan wajib sholat di rumah. Kemudian penulis mengatakan dalam hadis-hadis ini terdapat sejumlah faedah. Yang pertama, harus adanya keringanan untuk tidak berangkat ke masjid jamaah, ke masjid untuk sholat jamaah diutrib karena wudhu. Demikian dikatakan oleh Al-Iraqi di Tahu Tafri. Kemudian dia mengatakan, mengutip perkataan Ibn Battal mengatakan, para ulama sepakat bahwa yang takhalluf 'anil jamaah, tidak ikut sholat berjamaah, fi syiddatil matari, di hujan yang deras dan di angin yang kencang dan semacam itu, hukumnya mubah. Kemudian di catatan kaki dikatakan hadis Usama ibn Umair yaitu taqid al jawaz bi syiddatil matari. Maka perkataan Ibn Battal disyaratkan untuk boleh untuk tidak jamaah adalah fi syiddatil matari, ketika hujan deras. Ini di komentar di catatan kaki hadis Usama ibn Umair yaitu membantah taqyid pembatasan menggunakan jawas guling dengan hujan yang deras. Waqatwa wa'alihi Ibnu Ibban, dan Ibnu Ibban memberikan judul bab untuk hadis di atas, hadis dari Usamah bin Umair dalam sahihnya dengan judul bab Ibnu Bayan. Penjelasan bahasanya hukum hujan yang sedikit wa ilam yakun mu'tiyan, meskipun tidak menyakiti, fi mawasofna sebagaimana yang kami jelaskan, itu hukum hujan yang banyak, itu hujan yang deras. Al-mu'ti minhu yang menyakiti. Maka namun wallahu ta'ala a'lam, dari perkataan Ibnu Battal, Ibnu Battal cuma menegaskan ijma untuk hujan deras. Ijma untuk hujan deras. Gimana kalau hujannya tidak deras? Maka wallahu a'lam terdapat isyarat kalau itu mukhtalafun fihi. Tapi kalau hujannya hujan deras, maka mengatakan ijma'an ulama. Maka hujan deras ini berkenaan dengan ijma, bukan berkenaan dengan rukhsah. Ya, bukan berkenaan dengan rukhsah, namun berkenaan dengan ijma. Ya, artinya kalau itu hujan yang hujan deras maka disepakati. Kalau hujan yang tidak deras maka terdapat isyarat mukhtalafun fihi, itu diperselisihkan. Dan di antara yang berpendapat kalau hujan tidak deras itu boleh sholat di rumah, Ibnu Hibban yang mengatakan kalau hujan tidak deras itu hukum al-kathir, sama dengan hukum untuk hujan yang deras. Namun itu tidak ijma. Namun itu tidak ijma. Yang tidak sebuah dari perkataan Ibnu Battal adalah itu tidak ijma. Yang ijma mana kalau hujan yang hujan deras. Al-Qurtubi di Al-Mufhim berarti Abu Abbas Al-Qurtubi ba'da dzikir, setelah menyebutkan sejumlah hadis yang lewat, dia mengatakan dari hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya meninggalkan salat berjamaah lil masyaqqah al-lahiqah, untuk kesusahan yang menimpa karena hujan, angin atau karena dingin. Wa ma fi ma'na dzalika, dan kondisi yang semena dengan hal tersebut, minal masyaq, berupa kesusahan, al-muhrijah yang menyusahkan, dan ini berlaku baik fil hadar ketika tidak bepergian, wassafar ataupun saat bepergian. Maka kesimpulannya boleh tidak takhaluf anil jamaah, tidak berjamaah, namun alasannya harus masyarakat. Jadi pokok masalah adalah masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak ada muhrijah, maka tidak ada alasan untuk takhaluf anil jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Maka jika hujannya itu hujan yang tidak deras menimbulkan masyaqqah. Namun menimbulkan masyaqqah karena jalan-jalanan sudah jadi licin karena tanahnya tanah lendut ya. Yang kemudian itu jadi licin. Maka meskipun hujannya tidak deras, dia masyarakat. Tapi kalau kemudian jalannya jalan aspal, pemblok, hujannya tidak deras, tidak menjadi masyarakat. Jadi tidak deras, tidak menjadi masyarakat. Maka masyarakat itu ketika jalannya jalan tanah, ya, tanahnya tanah lempung, meskipun ketika dia basah, maka kemudian sandal menjadi tebal, meskipun tidak sampai deras dan jalan-jalan sangat licin, cukup licin, itu masyarakat. Kemudian yang kedua, anal mu'adzin, bahasanya mu'adzin ketika wudu karena hujan itu mengganti haya ala sholat dengan sholat fi rihalikum atau sholat fi buyutikum. Waqad rawat ada terdapat sebuah riwayat yang lain yang sahih yang menunjukkan bolehnya mengucapkan ya, sholat rumah kalian ba'da haya ala ta'in, setelah haya ala ta'in. Maka haya ala sholat, haya ala sholat, haya ala falah, haya ala falah, dan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ya Allah ta'ala, la ilaha illallah. Wakata dan yang ketiga, ba'dal intiha minal adzan kulli, setelah selesai dari adzan secara total. Wal amru wasi dan yang pertama hayya 'alas shalah diganti dengan salufi buyutikum, salufi buyutikum, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Kemudian model yang kedua hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru salufi buyutikum. Model yang ketiga adzan sampai selesai, Allahu akbar, la ilaha illallah, salufi buyutikum, salufi buyutikum. Ala kulli hal, maka tentu jika ini mau dipraktekkan perlu sosialisasi, dan yang lebih saya sarankan model yang ketiga selesai ada dengan solo di politikum itu lebih mengurangi tanda-tanda orang dan kagetnya orang. Kemudian yang ketiga, lafaznya tidak ada beda di jawab takalluf adil jamaah. Ketika bolehnya meninggalkan salat jamaah ketika ada wudu, baik muadzinnya itu mengucapkan salat firihal ataukah tidak mengucapkannya. Maka bolehnya salat di rumah itu tidak disyaratkan harus didahului dengan ucapan muadzin salat di rumah. Muadzin yang tidak mengucapkan kita merasa ini masyaqqah untuk pergi ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Yang keempat, rasanya sholat di rumah ketika ada wudu semisal hujan itu alat takhyir, itu adalah boleh memilih dan bukan alat wujub, bukan sebuah keharusan. Oleh karena itu judul bab Bukhari adalah bab sahabat peringanan fil matar saat hujan wa ila, dan satu alasan untuk sholat di rumah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari mengatakan disebutkan yang ila ini adalah akun amal khas, menyambungkan yang luas pada yang sempit, karena al-ila di sini luas, lebih luas daripada hujan atau yang lain. Kafil matar itu sempit, satu kasus saja al-ilah. Ilah di sini maknanya wudu. Ya, karena hujan atau karena wudu, karena satu sebab itu macam-macam. Maka ini akhul khas al-am. Maka bolehnya sholat di rumah itu lebih luas daripada karena hujan. Artinya sholat di rumah itu boleh jadi karena hujan atau karena yang lain. Dan sholat di rumah itu lebih luas min antaku lebih jamaah, jadi lebih luas daripada jamaah atau sendirian. Sholat di rumah itu juga cakupannya luas, bisa jamaah, bisa sendirian. Lakin nah akan tapi sholat di rumah itu berpeluang besar untuk sendirian. Wal maksudul asli fil jamaah, dan maksud pokok dalam berjamaah adalah dikerjakan di masjid. Wa yu'ayyidu hadzal hukm, dan yang menguatkan hukum ini yaitu minat takhalluf, yaitu hukum bolehnya tidak ke masjid karena hujan, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, man sami'a nida wa lam yujib, siapa yang mendengar adzan namun tidak menjawab panggilan adzan, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ada wudu. Walaysa min syarti, dan tidaklah dilakukan bahasanya hujan dan semisal dengan itu adalah wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Maka wajib ke masjid yaitu bentuk menjawab adzan manakala tidak ada wudu. Kalau ada wudu maka boleh tidak ke masjid, alias tidak menjawab panggilan adzan. Poin yang kedua, tata cara adzan dan iqamah saat jamaah. Nah, untuk poin ini akan datang pembahasan secara khusus, dan akan bisa akan ada orang yang ringkas tentang hukumnya di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kemudian bab yang keempat adalah salat. Wa ahamu ma yuhasu abuna, bahasan yang paling penting berkenaan dengan sholat di musim hujan adalah al-jam'u baina sholatain, menjamak dua sholat karena hujan. Fihi, dalam masalah ini ada sejumlah poin bahasan. Yang pertama, disyaratkan yang jamak karena hujan yaitu bin nas, dalilnya dalam nas dan bukan qiyas. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari jalur Abu Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan asar dengan dijamak, maghrib dengan isya jami'an dengan dijamak, min ghairi khaufin wala safarin, bukan karena ketakutan, bukan karena perang, bukan karena safar. Artinya berarti di Madinah. Bukan karena safar berarti di Madinah. Di catatan kaki di akhir riwayat ini Mayubain terdapat penjelasan yang menjelaskan bahasanya Abu Zubair itu mendengar dari gurunya. Ibn Abdul Bar di Islam Istijka mengatakan hadis ini sahih, tidak diperselisihkan kesahihannya. Wahyu dan juga kalimah Malik dalam Muwatta, hadis di atas juga dia kalimah Malik di Muwatta. Semakal kemudian Imam Malik mengatakan, wah artinya saya berprasangka, adunnu, wah ay adunnu, aku berprasangka bahasanya Nabi lakukan jamak tadi karena fi matarin, karena hujan. Jadi dikatakan bukan karena takut, bukan karena perang, bukan karena safar, lalu karena apa? Pendapat Imam Malik, karenanya adalah karena hujan. Wafakahu, dan model pemahaman Imam Malik ini disepakati, disetujui oleh Imam Syafi'i dan yang lain. Maka Imam Syafi'i itu sama dengan Imam Malik. Nabi jamak ketika itu karena hujan. Nabi jamak ketika itu sebabnya adalah hujan. Dan diatkan oleh Bukhari, dan hadis di atas juga diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari jalur Amr ibn Dinar, dari Abu Syahsah, dari Ibn Abbas bin Ahmi, dengan redaksi yang semisal. Wazadah, dan ada tambahan. Kalau Ayub As-Sikhtiyani, Ayub As-Sikhtiyani mengatakan Nabi jamak ketika itu boleh jadi karena malam hujan. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani bertanya kepada gurunya, boleh jadi itu karena malam hujan? Dia mengatakan asa boleh jadi. Namun yang benar itu bukan karena hujan. Tapi jamak ketika itu bukan karena hujan. Sebagai poin selanjutnya. Wa dhannal matar, dan anggapan karena hujan. Huna wa huna, di sini dan di sana. Tadi kutipan yang telah dibaca atau kutipan sebelumnya, ghairu waridin adalah prasangka yang tidak berdalil. Bal al waridu naswan, dan bahkan yang berdalil nas secara tegas menyelisihinya. Dalilnya kita jumpai dalam riwayat Muslim. Dari riwayat Muslim, Abu Awana, Tirmidzi dan yang lain. Dari jalur Habib ibn Abi Thabit, dari Sa'id, dari Ibn Abbas. Di sana Ibn Abbas menjelaskan min ghairi khaufin wala matarin. Bukan karena kekhawatiran, bukan karena hujan. Dan hadis ini mengisyaratkan bahasanya hujan adalah sebab jaman. Negasi di sini mengandung muatan makna menunjukkan bahasanya hujan itu sebab jaman, khauf itu sebab jaman, safar juga sebab jaman. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, maka Habib itu lebih tepat daripada Abu Zubair. Fadilat Muslim tadi jalurnya dari Habib ibn Abi Sabit, itu lebih sikap dari Abu Zubair. Jadi di Riwayat Muslim di halaman sebelumnya, dari jalur Abu Zubair dan Sa'id bin Jubair. Nah, Habib ini lebih sikap daripada Abu Zubair. Dan semua hadis-hadis Ibn Abbas yang sahih menunjukkan benarnya riwayat versi Habib. Kemudian dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Syahid seorang tabi'in, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah kepada kami di Basrah Yaman satu hari ba'dal asri, dan itu beliau sampaikan setelah asar, hatta khutbati syamsu, sampai matahari sudah terbelah. Ibn Abbas mengajak jamaah masjid untuk menjamah maghribnya dengan isya. Wabatati nujumu, dan mulai muncullah bintang-bintang. Waja'alan nasu yaqulun, maka kemudian orang-orang yang tidak sopan. Ini ada ulama ngomong, sudah tahu keadaan. Orang-orang bilang saumanu di belakang sambil teriak-teriak. Dabel, kalau sekolah. Wajalana suyakuluan, maka mulailah sejumlah orang mengatakan as-salata salata, salat maghrib. Namun yang teriak di belakang itu ya agak berani kelas-kelas dan mengucap sekali dan berhenti. Wajah Al-Qur'an min Balitabi, lalu datanglah seorang dari Balitabi layak tuh, yang dia tidak luyu ngomong terus, wala yantani, dan tidak tercegah dan tidak berhenti. Dia tidak futuh, terus menerus ngomong as-salata salata, ayo salat maghrib, ayo maghriban, tanpa berhenti. Maka nampaknya Ibn Abbas tersinggung dengan hal ini dan mengatakan atu'allimuni as-sunnah, apakah kalian mengajari aku tentang sunnah Nabi? La umalak, dia berkata kepada orang tersebut, kamu tak punya ibu, mati ibumu. Ini kalimat saja. Terakhir maknanya adalah mendoakan kematian ibunya. La umalaka, itu terakhirnya mendoakan agar ibunya cepat mati. Ibu orang ini tadi yang dari Bani Tamim, yang trocos terus gak berhenti-berhenti. Namun makna yang diinginkan adalah saja mencegah pelahan. Semakal kemudian Ibn Abbas mengatakan, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat duhur dan asar, maghrib dan isya dengan dijamah. Abdullah bin Saqiq mengatakan, fahaka maka mengganjal di dadaku min dalika syai. Karena hal tersebut, karena perkataan dan perbuatan Ibnu Abbas tadi, syai sedikit ganjalan. Lalu kudatangi Abu Hurairah kemudian kutanyakan, fasaddaqa maqalatahu. Ternyata Abu Hurairah pun membenarkan perkataan Ibnu Abbas. Maka pengajian yang urgen dan penting, ya, yang jika diputus itu ya, akan boleh jadi audiennya bubar atau yang lain, atau ada yang nanti pemahamannya tidak utuh, itu menurut Ibnu Abbas bisa jadi alasan untuk menjamak sholat. Ini menurut Ibnu Abbas bisa jadi alasan untuk menjamak sholat. Wajib dalalah sisi pendalilan dengan sisi pendalilannya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa mengatakan, ucapan Ibnu Abbas, Nabi menjamak sholat tanpa ini dan tanpa itu, bukan karena khauf, bukan karena hujan, bukan karena safar, laisa nafyan minhu, bukanlah maknanya Ibnu Abbas meniadakan jamak karena alasan-alasan di atas, bal itsbatun minhu, bahkan itu adalah penetapan dari Ibnu Abbas, kalau boleh jamak karena hujan, boleh jamak karena khauf, boleh jamak karena safar. Li'anau jama'at bidunia, karena Nabi pernah jama'at bukan karena alasan-alasan di atas. Wa'inkana kot jama'at biha aidon, meskipun Nabi telah juga pernah menjama'at biha karena alasan-alasan di atas. Walau lam yukal, maka seandainya tidak ada nukilan dan riwayat bahasanya Nabi menjama' biha karena alasan-alasan di atas, maka jama'nya Nabi karena alasan yang lebih rendah dari alasan-alasan di atas, dalil-dalil bolehnya menjama' karena alasan-alasan di atas bitariqil aula. Maka Ibnu Abbas mengatakan Nabi menjama' karena satu faktor yang lebih rendah dari hujan, khauf, dan safar. Ada faktor yang lebih rendah dan Nabi jamak karena itu. Menjamaknya karena itu. Maka ini mengisyaratkan min babil aula disyariatkannya jamak karena hujan, karena khauf, dan karena safar. Fayadulu dzalika, sehingga hadis ini malah jadi dalil disyariatkannya jamak karena khauf dan matar. Dan ingat, Nabi pernah menjamak saat beliau haji. Beliau menjamak dzuhur dengan asar di Arafah dan maghrib dengan isya di Muzdalifah. Dan itu bukan karena ketakutan karena musuh, bukan pula karena hujan. Wa qala Ibnu Taimiyah juga mengatakan, Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini, ala jam'i, bolehnya menjamak sholat karena alasan-alasan ini dengan sisi pendalilan tariqil aula. Ini bahasanya Nabi menjamak karena faktor yang tidak disebutkan oleh Ibnu Abbas, dan faktor tersebut lebih rendah daripada hujan dan khauf serta safar. Maka berarti mimba bil aula boleh jamak karena hujan, karena khauf, dan karena safar. Fa'inna hadzal kalama, makasihnya perkataan Ibnu Abbas ini ya dulu menunjukkan bahasanya jamak karena alasan-alasan ini itu lebih utama. Wa hadza min babi tanbihi bil fi'li, maka ini namanya min babi tanbih. Namanya kalau dalam istilah ilmu usul fikih namanya tanbih. Tanbih itu ada tambahul a'la bil adna. Tambahul a'la bil adna, mengingatkan yang lebih atas dengan menyebut yang lebih bawah. Jangan katakan uf kepada orang tuamu, dalil mengingatkan tidak bolehnya mempelai orang tua. Namanya tambahul a'la bil adna. Maka yang di atas diingatkan dengan menyebutkan yang lebih rendah. Nah, perkataan Ibn Abbas tadi itu juga tanbul a'la bil adna. Ini Nabi melakukan jamak karena faktor yang lebih rendah daripada hujan. Maka itu tanbul a'la, menunjukkan kalau hujan itu lebih-lebih lagi. Dan terkadang kita jumpai tanbihul adna bil a'la, mengingatkan mengingatkan al adna yang lebih rendah dengan menyebut yang lebih tinggi. Saya lupa contohnya. Namun terkadang tambih itu tambihul adna bil a'la. Dia bisa bantu jelaskan tambihul adna bil a'la. Nah, yang jelas ini adalah perkataan Ibn Abbas itu mimba bi tanbih. Namanya tanbih, istilah usul fikihnya tanbih. Nah, tanbih itu bisa dengan qaul. Bisa dengan perkataan, contohnya ayat ini tadi, wala taqul lahum uff. Ini bil qaul. Bisa dengan hadis. Nabi kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, maknanya duri, maka yang lebih besar ya, tentu kemudian lebih layak untuk harus disingkirkan. Tapi katakan bahasanya tidur itu membatalkan wudu, maka pingsan mibabil aula. Maka berarti pingsan hilang akal yang lebih parah daripada tidur, ya tentu lebih-lebih lagi. Dan ini bil qaul. Dan tanbih itu bisa bil fi'li. Ya, dalam hal ini adalah perbuatan Nabi menjamak sholat karena satu faktor yang lebih rendah daripada hujan. Namun tidak disebutkan apa faktornya. Namun yang jelas itu lebih rendah daripada hujan, maka dengan perbuatannya Nabi mengingatkan, melakukan tanbih bahwasanya hujan itu lebih-lebih lagi. Fa inna idza jamaa, maka jika Nabi menjamak untuk menghilangkan kesempitan yang terjadi karena satu faktor, dan faktor tersebut bukanlah khauf, bukan hujan, bukan safar, maka fal harat, maka kesempitan yang terjadi bihadi karena tiga sebab ini, khauf, matar, dan safar, aula ayurfa, lebih layak untuk dihilangkan. Sehingga menjamak karena tiga alasan ini, khauf, matar, dan safar, aula lebih utama minan jam'i li ghairiha, dibandingkan jamak karena alasan yang lain. Al-Khathabi di Ma'alim Sunan, sarah beliau untuk Sunan Abi Dawud, mengomentari hadis Ibn Abbas. Wa kana Ibnu Munzir yaqulu bihi, Ibnu Munzir berkata dengannya, dan Ibnu Munzir menceritakan bahasanya pendapatnya adalah pendapat ghairi wahidin, sejumlah orang dari ashabul hadis. Dan aku mendengar bahasanya Abu Bakar Al-Qaffal menceritakan pendapat ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Maruzi. Kalau Ibnu Mundzir mengatakan la makna lihamdil amri, tidak perlu bersusah payah untuk mencari alasan kenapa Nabi jama' ala udhrin minal a'dhar, dengan udhur-udhur tertentu. La makna, tidak ada makna, tidak ada manfaat bersusah payah untuk menafsirkan perkara ini, jama' Nabi ini, kenapa Nabi jama' dengan mencari udhur-udhur tertentu. Dari pendapat Malik, pendapat Syafi'i, hujan. Nanti ada pendapat yang lain mengatakan sakit. Dan dicari apa sih udhurnya Nabi? Tidak perlu. Kata Ibnu Mundzir, tidak perlu repot-repot cari. Kenapa? Li'anna Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas telah mengkabarkan sebabnya. Kalau mengkabarkan illahnya, yaitu arata alla yuhrija ummatahu, Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Sudah, yang penting kan mau ilahnya itu apa? Ya, kalau ilahnya sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kita tidak perlu susah payah nyari kenapa sih Nabi itu jamak ketika itu. Wahukiyah tadi diceritakan dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kalau beliau berpandangan tidak mengapa seorang itu menjamak dua sholat idakan atau hajatun jika ada kebutuhan, jika ada keperluan ausyun atau sesuatu, selama itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Maka ada kebutuhan atau sesuatu yang jadi alasan. Nah, perlu diketahui sebagian orang memahami hadis Ibnu Abbas dan menyimpulkannya bahasanya itu boleh jamak tanpa sebab, tanpa alasan. Dan ini satu hal yang kurang tepat. Namun sebagaimana kata Ibnu Sirin, jika ada kebutuhan atau sesuatu sebab, satu sebab, maka selama itu tidak jadi kebiasaan, maka boleh jamak. Ada pun tanpa sebab, maka ada penambang hukum asalnya. Sholat itu pada waktunya masing-masing. Siapa yang mengumpul ada hukum asal, harus punya alasan. Kalau alasannya pakai hadis Ibnu Abbas, maka lihat ilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ia tidak ingin menyempitkan, menyusahkan umatnya. Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya. Maka artinya boleh jamak jika itu susah. Jika susah untuk sholat di waktunya masing-masing. Ketika kerepotan dan susah untuk sholat di waktunya masing-masing, nah itu jadi alasan jamak. Saya amat syakir di sarah beliau untuk Sunan Tirmidzi mengomentari pendapat Ibnu Sirin ini dengan mengatakan wahada was sahih, inilah yang benar yang bisa disimpulkan dari hadis. Adapun mencari-cari penjelasan bahasa itu sakit atau udzur atau yang lain, maka ini memaksa-maksakan diri yang tidak ada dalilnya. Wa fi akhdi bihadza, dan mengambil pendapat ini, maka hilanglah banyak dari kesempitan dari manusia yang terkadang pekerjaan mereka dan situasi sulit mereka tadurruhum, memaksa mereka untuk menjamak dua sholat. Kemudian mereka pun merasa bersalah dan bersusah karenanya dan merasa sempit hati karenanya. Maka dalam hadis ini terdapat tarfih, kenyamanan bagi mereka, wa'anatan, dan membantu mereka untuk tetap taat dengan boleh jamak dengan syarat malam yutakhat ahdatan, tidak dijadikan sebagai kebiasaan sebagaimana kata Muhammad ibn Sirin. Maka lihat perkataan Syamat Syakir bukan dari hadis di atas tidak bisa kemudian disimpulkan boleh jamak tanpa sebab. Nah, ada sebabnya. Boleh jadi karena amal, boleh jadi karena pekerjaan, boleh jadi karena macetnya Jakarta, boleh jadi karena sikon pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa ditinggalkan, dia harus ngawasi mesin dan ini tidak boleh ditinggalkan dan tidak mungkin ditinggalkan, bahaya jika ditinggalkan. Makanya sikon yang sulit, sikon yang sulit. Maka berdasarkan hadis ini, orang tidak perlu merasa berdosa, merasa sempit hati ketika harus menjamak sholat karena kondisi-kondisi semacam ini. Namun lebih takut adatan, tidak jadikan kebiasaan. Boleh jadi jamak sholat sikon yang sulit karena misalnya operasi, dokter melakukan operasi. Lu jangan operasi tiap hari dan jamak terus. Ini ya jadi masalah. Jangan jadikan kebiasaan. Ya, kalau operasi kemudian ya sebulan 2-3 kali ya kemudian jamak karena operasi ya enggak apa-apa. Ya, namun karena pekerjaan dalam hal operasi ya, setiap baru jamak terus ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai tanggal 30 sebulan jamak terus setiap hari ya. Dan An-Nawawi di Syarah Muslim mengatakan sejumlah a'imah, sejumlah imam berpendapat bolehnya menjamak sholat fil hadar meskipun tidak safar li hajatin karena kebutuhan dengan syarat untuk orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ya, maka lihat li hajatin, harus ada hajat. Terus kemudian adatan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Inilah pendapat Muhammad bin Sirin Ashab dari Malikiyah dan dikatakan Al-Khattab ini adalah pendapat Al-Qafan Asy-Syafi'i Al-Kabir dari Syafi'iyah dan adalah pendapat Abu Ishaq Al-Maruzi An Jama'atin min Ashabil Hadis dari sejumlah ulama hadis dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundhir. Wa kadza demikian pula pendapat Ibnu Hajar di Fathul Bari dan Az-Zurqani dalam Syarah Muwatta. Kemudian Syekh Sartemi yang mengatakan mu'alikan mengomentari hadis Abdullah Ibn Syakir dari Ibnu Abbas. Fa'ala Ibnu Abbasin, maka ini Ibnu Abbas tidak ya, berkenaan dengan Ibnu Abbas yang tadi ngasih pengajian di Basrah. Ya, maghrib habis asar, maghrib masih bablas karena mau dijamak dengan isya. Maka berkenaan dengan kandungan hadis Ibn Abbas, fa'ala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas ini tidak dalam kondisi safar, tidak pula karena hujan. Waqad istadalla bima rawahu ala ma fa'alahu. Beliau berdalil dengan apa yang beliau riwayatkan dari Nabi untuk membenarkan perbuatan beliau Ibn Abbas. Fa'ulima, maka diketahuilah bahasanya jamak yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas itu bukan karena hujan. Bukan karena hujan, oleh karena itu Ibn Abbas berdalil dengan hadis tersebut untuk membolehkan jamak karena pengajian. Membolehkan jamak karena dhuwa. Walakin karena Ibn Abbas, akan tapi Ibn Abbas berada dalam perkara yang penting berkenaan dengan kepentingan kaum muslimin. Yakhtubuhum, Ibn Abbas menceramai mereka tentang hal-hal yang mereka butuhkan untuk mereka ketahui. Wara'a, Ibn Abbas berpandangan jika dia hentikan ceramahnya, wazala, kemudian dia turun dari mimbar, fatat maslahatku, maka masalah yang diwujudkan oleh Ibn Abbas itu akan hilang. Kenapa? Karena audiennya bubar, atau ditinggal sholat nanti habis sholat gak kumpul lagi, bubar, atau karena yang lain. Nanti ini kalau diputus nanti orang gak faham dengan benar misalnya. Fakana dzalika indah, maka menurut Ibn Abbas hal semacam ini ada termasuk hajat yang membolehkan jamak karenanya. Karena Nabi SAW menjamak di Madinah berarti tidak safar, bukan karena khauf, bukan karena perang, bukan karena hujan. balil hajah, karena satu kebutuhan ta'aridulahu yang terjadi pada diri Nabi. Sebagaimana kata Ibn Abbas, Nabi ingin untuk tidak menyusahkan umatnya. Dan satu hal yang maklum bahasanya, Nabi menjamak saat haji di Arafah, Duhur dan Asar, di Muzdalifah, Maghrib dengan Isya, itu bukan karena perang, bukan karena hujan, wala li safarin aidon, bukan pula karena safar. Alasannya karena apa? Bukan karena safar, bukan karena pindah ke Madinah. Ini haji di Mekah. Fa inna la kana jamu'u li safar. Karena jika jamaah Nabi karena safar, tentu beliau telah jamak di jalan. Wala jamaah, dan tentu Nabi telah menjamak di Mina sebelum ta'rif. Ta'rif itu kumpul di Arafah. Catatan lagi, al-istima' yaum Arafah. Kumpul pada hari Arafah, itu namanya ta'rif. Karena Nabi sebelum ke Arafah beliau di Mina. Dan ketika di Mina, Nabi kosong tanpa jamaah. Dari Mina Nabi kemudian ke Arafah tanggal 9, malam tanggal 10 di Muzdalifah, 10 pagi kembali lagi ke Mina. Maka jika karena safar, tentu Nabi telah jamak di Mina sebelum berangkat ke Arafah. Wal jama'ah biya ba'da ta'rif, dan Nabi juga tidak menjamak salat setelah Arafah pada hari-hari Mina, yaitu 11, 12, 13 saat Nabi di Mina. Namun Nabi sholat, masing-masing sholat dua rakaat. Nabi cuma qasar tanpa jamak. Ghairal maghrib wa yusalliha, tentu dua rakaat kecuali maghrib. Semuanya Nabi kerjakan fi waqtiha, pada waktunya. Dan jamaknya Nabi ini juga bukan karena manasik haji. Kata pendapat Tirmidzi, jamaknya Nabi di Arafah dan di Muzdalifah itu bukan karena alasan manasik. Fa inna law kana kadzalik, karena seandainya itu jamak itu karena manasik, maka tentu Nabi telah menjamak sejak beliau berihram. Dan Nabi berihram untuk haji tanggal 8 Dzulhijjah. Dan kemudian berangkat ke Mina, dan di sana selama sehari. Dan ternyata di Mina Nabi juga tidak jamak. Di Mina tanggal 8 Nabi tidak jamak. Seandainya itu karena manasik, berarti karena ihram haji, maka harusnya sudah jamak sejak di Mina. Lah jamak tentu Nabi menjamak sejak ihram, karena sejak saat itu beliau dalam keadaan ihram. Fa'ulima, maka ketahuilah bahasanya jamak yang Nabi lakukan, yang beritanya mutawatir, dan Nabi lakukan di Arafah dan di Muzdalifah, itu bukan karena hujan, bukan karena musuh perang, bukan pula di khususin nusuk, khusus karena manasik, juga bukan karena semata-mata safar. Namun apa? Karena satu hajah. Hajahnya apa? Hajahnya adalah Nabi ingin maksimal beribadah. Di Arafah mau maksimal berdoa dari duhur sampai maghrib. Mau maksimal, enggak putus. Kemudian Nabi kan di Muzdalifah, Maghrib dan Isya, tujuannya adalah supaya Nabi maksimal istirahat, karena Nabi tidur di situ. Ya, supaya kemudian tidurnya tidak terputus. Ini maghrib, tidur kemudian Isya harus bangun lagi. Maka karena hajat semacam itu. Fahakata, maka demikian pula jamaknya Nabi di Madinah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Syaukani menjelaskan di dalam autor taklil alasan Ibn Abbas untuk jamak yang Nabi lakukan dengan perkataannya, innama fa'ala dalika, Nabi melakukan hal tersebut untuk tidak menyusahkan umatnya dan memberatkan umatnya. Faqasada ila takhfif, Nabi ingin memberikan keringanan bagi umatnya. Walam ya'lanhu bi maratin wala ghairihi, dan Ibn Abbas tidaklah menyebutkan taklilnya sebabnya adalah karena sakit atau yang lain. Wa inna masyri'a al-jam'u, namun jama' di sini disyariatkan li'alla yuhraja al-muslimun, supaya kaum muslimin tidak mengalami kesempitan. Kemudian poin yang ketiga, perselisihan ulama fikih tentang jamak karena hujan. Al-Khathabi di Ma'arif As-Sunnah mengatakan manusia, yaitu para ulama, berselisih. Kenapa ulama disebut manusia? Kenapa ulama disebut manusia? Ya, karena kewajiban bukan ulama mengikuti ulama untuk jadi manusia. Maka ulama disebut manusia. Tentu perselisihan di sini, perselisihan yang ulama dan orang awam tidak teranggap dan tidak masuk dalam hitungan. Karena kewajiban orang yang bukan ulama mengikuti ulama. Nah, kalau ulama berselisih, ya sudah, seluruh manusia berselisih. Jadinya seluruh manusia berselisih. Maka manusia, yaitu para ulama, berselisih tentang bolehnya jamak, menjamak dua sholat karena kehujanan saat tidak bepergian. Ini dibolehkan oleh sejumlah ulama salaf. Pendapatnya diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan ini dilakukan oleh Urwah ibn Zubair dan Sa'id ibn Musayyib. Dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar ibn Abdurrahman, Abu Salamah, dan mayoritas ulama pakar fikih dari kota Madinah. Dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tiga imam madhab. Tiga imam madhab, Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bolehnya jamak karena hujan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Masail Fiqhiyah menjelaskan, kalau Syafi'i berpendapat bolehnya jamak, menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya karena alasan hujan. Bi udril matari fil jamaah, dengan syarat berjamaah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ya, tiga imam madzhab tadi membolehkan jamak karena hujan, namun mereka berselisih sholat yang mana yang boleh dijamak karena hujan. Kalau Al-Imam Syafi'i, dzuhur asar boleh dijamak karena hujan, sebagaimana maghrib dan isya boleh dijamak karena hujan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad hanya membolehkan jamak karena hujan khusus untuk maghrib dan isya, dan tidak membolehkannya untuk dzuhur dan asar. Sedangkan Imam Abu Hanifah asadu man'an, lebih keras pelarangannya, karena beliau melarang lihada wahada mutlakon. Beliau melarang mengudur dan asar, maghrib dan isya secara mutlak, tidak boleh. Karena Imam Abu Hanifah hanya membolehkan jamak saat haji saja, yang lain tidak ada jamak, tidak ada jamak. Maka tidak ada karena hujan, tidak ada karena ini. Cuma bolehkan sebagaimana Nabi di Arafah dan di Muzdalifah. Maka ringkasnya adalah pendapat tiga imam madzhab dan yang benar, bolehnya jamak karena hujan. Nah, sholat yang mana yang boleh dijamak? Poin selanjutnya. Yang jadi perselisihan adalah menjamak dzuhur dan asar. Maka yang dibahas ini. Di antara kemudian tiga imam madzhab yang tadi membolehkan jamak karena hujan, maka bisa kita simpulkan dari tiga imam madzhab tersebut, kalau maghrib dan isya disepakati, maghrib dan isya disepakati, zuhur dan asar diperselisihkan. Fa inna ba'dhal ahli ilm, maka sebagian ulama membolehkan jamak antara maghrib dan isya dan melarangnya untuk zuhur dan asar. Dapat siapa tadi? Malik dan Ahmad. Ma'ana hadis Ibn Abbas, padahal hadis Ibn Abbas yang mereka berdalil padanya aslan sebagai dalil disyariatkannya jamak antara maghrib dan isya, huwa nafsuhu alladzi fihi aidan dalilun dalam masyaratul jama' baina dhurba as'al hadin sawa. Maka dalil itu sendiri di dalamnya terdapat dalil disyariatkan menjamak antara dhurb dan asar al hadin sawa, sama persis sebagaimana bolehnya jamak antara maghrib dan isya. Diriatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf dan Sofwan ibn Sulaim. Di catatan kaki bisa ma'imin husyik. Namun apakah Sofyan bin Sulaim itu mendengar dari Umar? Nah, ini fi husyik, ini bermasalah. Nah, kata Sofwan, bahasanya Umar radhiyallahu anhu menjamak antara dhuhr dan asar fi yaumin matirin, di hari yang hujan, atau kemudian saat hujan. Al-Mardawi dalam Al-Insaf menjelaskan hukum menjamak antara dhuhr dan asar. Pendapat beliau, kata Al-Mardawi, diperbolehkan menjamak isya'ain sebagaimana menjamak isya'ain maghrib dan isya. Karena maghrib itu juga disebut isya, dan isya juga disebut isya, atau disebut dengan isya akhirah, isya yang terakhir. Dan ini pendapat yang dibeli oleh Al-Qadhi dan Abdul Khattab. Abdul Khattab ulama Maliki ya. Juga dibeli oleh Temiyah dan Ibnu Hubairah Al-Hambali tidaklah menyebutkan dari Imam Ahmad adanya pendapat yang lain. Wa jazama fihi, dan pendapat ini bolehnya jamak antara dhuhr dan asar ditegaskan oleh di dalam kitab Nihayah Ibnu Razin dan nadhamnya di tashil dan dinilai sahih dalam madhab. Waqaddamu, dan diutamakan sebagai pendapat yang utama dalam kitab Al-Khulasah Itruqul Ghoya Masbukul Zahab Musta'im Takhlis Al-Bulgha Fisal Ibn Buna, juga diutamakan dinilai sebagai pendapat utama oleh At-Tufi dalam Sarah Al-Khiraqi dan Al-Hawiyyin. Dan betapa banyak kitab yang baru kita baca judulnya saja. Semuanya baru tahu judulnya saja. Lihat covernya saja boleh jadi belum. Nah, ini nampaknya adalah kitab-kitab fikih Hanabila. Ya, maka kalau dari tadi, kalau dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad sendiri itu melarang untuk jamak antara dhuhr dan asar. Namun kalau di ulama Hanabila ada perselisihan. Bahkan klaim Ibnu Hubairah mengatakan yang jadi pendapat Imam Ahmad itu boleh jamak dhuhr dan asar. Lalu tidak mungkin ada yang pendapat Imam Ahmad yang lain. Kemudian Al-Alamah Tajuddin As-Subuki dalam kitabnya Tausyih ala Tashih, ya, dan beliau Syafi'i. Wa madhabuna, dan madhab kami dalam jamak karena hujan adalah ausahul madahib, madhab yang paling lapang, Syafi'iyah paling lapang. Li'annana nujawizuhu, karena kami membolehkan jamak antara dhuhr dan asar, demikian juga maghrib dan isya. Ibnu Turkuman di Jauhar An-Naqi taqiban mengkritik perkataan Imam Malik tentang hadis Ibnu Abbas lil matar, karena hujan. Jadi yang tadi telah kita baca, Imam Malik meriwayatkan hadis Nabi menjamak di Madinah yang dari Ibn Abbas yang tadi tidak disebutkan apa sebabnya. Nah, kata Imam Malik sebabnya adalah hujan, dan hadisnya isinya dhuhr dan asar maghrib dan isya. Namun di dataran praktek jamak karena hujan, Imam Malik mengatakan dhuhr dan asar tidak boleh dijamak. Loh, padahal hadis yang beliau katakan ini karena hujan, itu isinya dhuhr dan asar maghrib dan isya. Takut Imam Malik ketika membahas hadis Ibn Abbas, Nabi jamak doa asar, maghrib dan isya di Madinah, kata Imam Malik, yang disetujui oleh Syafi'i, ini karena hujan. Nah, di bab pembahasan tentang masalah jamak karena hujan, Imam Malik hanya membolehkan maghrib sama isya. Nih, padahal di hadis Ibn Abbas dia maknai karena hujan, padahal isi hadisnya jamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Kata Ibn Turkuman, Malik tidak membolehkan jamak antara duhur dan asar dengan alasan hujan. Fataroka, maka beliau tinggalkan penafsiran yang beliau berikan sendiri untuk hadis Ibn Abbas. Maka beliau tinggalkan sendiri mata awalahu tafsiran yang beliau katakan untuk hadis Ibn Abbas. Tafsir hadis Ibn Abbas menurut Imam Malik, Nabi melakukan hal ini karena hujan. Lu kok ditinggalkan ternyata di fatwa tentang masalah jamak karena hujan, Imam Malik meninggalkan hal tersebut. Mahmud Khattab As-Subuki mengatakan, padahal tafsiran Imam Malik untuk hadis Ibn Abbas yang tadi mengharuskan Imam Malik membolehkan jamak antara duhur dan asar karena hujan. Demikian juga maghrib dan isya li daruratil matari, karena alasan hujan. Aku katakan, faidakan al-udhu, maka jika udhu itu lebih luas daripada sekedar hujan, tidak harus udhunya tidak harus karena hujan, boleh jadi karena dingin, boleh jadi karena angin, boleh jadi karena susah ke masjid karena jalannya tanah dan itu berlumpur atau licin. Karena hukmu minhu, karena hukmu a'amu minhu fihi. Maka hukumnya lebih luas darinya. Di catatan kaki pertama dikatakan, maka persyaratan yang diajukan oleh sebagian ulama untuk bolehnya jamak dengan mengatakan as-sama'u munhalla, hujan harus deras, wal ardul mubtalla, dan tanah harus basah, maka ini zalla, pendapat yang tergelincir. Kata Ali Hasan, kata penulis Ali Al-Halabi, ini pendapat yang tergelincir, mensyaratkan tanah harus basah, hujan harus deras. Kemudian faid di catatan kaki yang kedua, wetafaroq, dan turunan dari masalah jamak antara duhur dan asar, penjelasan hukum jamak antara Jumat dan asar, boleh ataukah tidak? Dan sebagaimana telah maklum, kalau Syaikh Ibnu Taimin melarang jamak antara Jumat dan asar. Walau dia dalam pendapat yang kuat, kata Ali Al-Halabi, jawab sudahlah bolehnya menjamak Jumat dengan asar. Di anak apa karena perkaranya adalah berkenaan dengan dua waktu yang menjadi satu waktu. Walaysa lidzalika kasilaton, dan hal tersebut tidak ada hubungannya antara bisolatin ma biainiha, solat dengan tidak ada hubungan erat dengan solat tertentu. Dan bolehnya jamak antara Jumat dengan asar telah dibolehkan oleh An-Nawawi di Raudhatut Thalibin. Demikian juga dibolehkan di Kifayatul Akhyar. Maka Syafi'iyah membolehkan menjamak Jumat dengan asar. Jadi kalau saya lupa, saya berhenti ini tidak boleh. Alasannya karena Nabi tidak pernah melakukannya. Namun berkenaan dengan masalah ini, apa kemudian alasan Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik, di satu sisi memfasihkan beliau melarang jamak antara duhur dan asar. Di antara pertimbangannya adalah Maksud dari bolehnya jamak itu adalah wudu untuk raful hadas, menghilangkan kesusahan. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas, arada alla yuharrija ummatahu. Nabi tidak ingin menyusahkan kaumnya, menyusahkan umatnya. Yaitu menyusahkan umatnya ketika Nabi mengharuskan sholat pada waktunya masing-masing, padahal itu satu hal yang menyusahkan. Nah, maka beliau berdua, Imam Malik juga Imam Ahmad, menilai tidak ada ihraj, tidak ada masyakkah untuk sholat di waktunya masing-masing untuk duhur dan asar, karena jeda waktu yang panjang, waktu yang panjang, jarak antara duhur dan asar itu panjang. Kemungkinan jam misalnya 1 jam, misalnya cuma 1 jam, nanti tak kering. Sudah kering, orang bisa ke masjid dan itu tidak repot. Dan itu tidak repot. Lain halnya dengan waktu yang bisa, waktu yang pendek. Maka dimungkinkan hujan itu belum berhenti ketika isya, karena waktu yang pendek. Karena waktu yang pendek dan jika ada kemungkinan besar hujan itu belum berhenti saat menghitung isya. Sehingga satu hal yang repot jika orang harus berlari ke masjid dalam keadaan hujan. Dari situ disarankan maghrib dengan isya. Dan ketika maghrib dengan isya, maka di waktu malam, waktu istirahat, orang memang sudah tidak kemana-mana. Normalnya ya orang itu cuma di rumah saja waktu-waktu istirahat. Lain halnya ketika duhur waktu kerja, waktu aktivitas. Kalau orang itu tidak keluar untuk ke masjid, dia keluar untuk makan, dia keluar untuk pulang ke rumahnya. Dan dia nyaman-nyaman saja, tidak repot dengan keluar untuk cari makan, untuk ke rumahnya. Maka ini bisa ya, maka ini tidak sulit, maka ke masjid juga tidak sulit. Dan hanya dengan bagi normalnya orang di rumah, waktu yang istirahat orang tidak kemana-mana. Hujan-hujan, orang juga malas untuk keluar-keluar mencari makan, lebih baik tidur atau enggaknya lapar-lapar tidur daripada hujan-hujanan cuma untuk cari makan. Maka waktunya adalah waktu orang untuk nyaman di rumah. Sehingga lain halnya kalau duhur orang itu beraktivitas masih kemana-mana. Masa kemana-mana dia bisa ke masjid, tidak bisa gitu. Itu pertimbangan pertimbangan dari ulama yang melarang jamak antara antara duhur dan asar. Tentu adalah jika kemudian menimbang kaidah ini rukhsah untuk raful haraj, untuk menghilangkan masakah, maka dan ini adalah sisinya adalah sisi makna, maka alasan Imam Malik, Imam Ahmad yang melarang jamak satu hal yang kuat. Kalau menimbang makna dari disyariatkannya jamak dan fungsi jamak, maksud dari jamak, maka pendapat Imam Imam Ahmad dan Imam Malik sangatlah kuat. Sebagaimana nanti akan kita baca di masalah Al-Khamisah. Namun jika memang memang betul-betul ada masyakkah, jika harus sholat jika harus bolak-balik ke masjid saat zuhur dan asar, karena diketahui ini hujannya awet. Hujannya awet. Apa? Hujannya tidak awet, namun jalannya becek, licin, karena jalannya jalan tanah. Tidak awet, namun itu menyusahkan orang harus ke masjid. Maka wallahu a'lam, pada saat itu ada alasan untuk jangan. Ini bisa kita katakan, ini bisa untuk makna perbuatan Umar yang tadi kita baca di Musnad Abdul Razzaq. Kalau Umar menjamah antara zuhur dan asar fi yaumil matirin, di hari yang penuh hujan. Itu mungkin kan karena ini ada peluang, ada kemungkinan besar dan hujan akan terus menerus. Atau karena sebab-sebab yang lain. Yang jelas kata kuncinya adalah musyaqqah, ihraj. Maka ketika dengan jamak itu bisa menghilangkan masyarakat dengan bisa mewujudkan makna pesan Nabi sebagai kata Nabi Arada Allah yuharrija umatahu. Nabi ingin untuk tidak menyusahkan umat, maka bisa dijamak. Al-Qulihan ini masalah khidafiyah, istihadiyah. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara yang pendapat bolehnya hal ini adalah Al-Imam Syafi'i membolehkan untuk jamak antara zuhur dan asar sebagaimana maghrib dan isya. Namun pertimbangan, namun apa yang tadi kita sampaikan adalah pertimbangan-pertimbangan dan sudut pandang yang lain yang patut untuk kita ingat untuk ketika kita menentukan pilihan dalam masalah ini. Dan masalah al-khamisah sifatul haji, sifatul jam'i, tata cara jamaah. Para ulama berselisih pendapat tentang tata cara jamaah. Di antaranya ada yang memaknainya dengan jamak hakiki, dengan mendahulukan, mengedepankan salah satu dari dua salat ke waktu yang lain atau menundanya ketika itu jamaknya jamak takhir. Yang kedua, terutama yang membawanya memaknainya dengan jamak syuhuri, ditakhir dengan memundurkan salat yang pertama di akhir waktunya dan menegakkan salat yang kedua di awal waktunya. Ini jamak jamak syuhuri. Maka kalau maghrib itu dibuat mepet sampai akhir maghrib, kurang lebih begitu selesai sholat maghrib, waktu maghrib selesai, langsung kemudian dilanjut dengan isya, itu namanya jamak suri. Dan yang benar, jamak yang Nabi syariatkan adalah jamak hakiki dan bukan jamak suri. Wajib bagi dan sepatutnya sebelum kita mengetahui yang benar dalam masalah ini, at-taqid, sepatutnya kita tegaskan dua poin dalam masalah ini. Poin yang pertama, jadi menjadi inti dari dan maksud dari jamak, ya tadi telah kita tegaskan dan kita garis bawahi bahwa jamak itu keringanan. Dan keringanan menurut ulama usul fikih adalah hukum yang valid menyelisihi dalil. Diutarakan satu setelah. Maka pokoknya adalah sholat pada waktunya. Kemudian terdapat ketentuan yang menyelisihinya. Boleh tidak pada waktunya, karena alasan. Kemudian poin yang kedua, ini adalah roh dari jamaah dan syariat jamaah. Roh ini manutotun dikaitkan dengan dalil harat wal masyarakat, mencegah kesempitan dan kesusahan. Maka ini rohnya, ini maksudnya, dan ini yang patut untuk kita pertimbangkan karena dengan pembahasan sebelumnya, jamak untuk dzuhur dan asar. Jamak untuk dzuhur dan asar itu raful masyaqqah apakah tidak? Artinya sholat di waktunya masing-masing itu punya masyaqqah apakah tidak? Kalau tidak ada masyaqqah, ya kan tidak perlu jamak. Kalau kemudian ada masyarakat, nah ini baru ada alasan untuk mengambil rukhsah. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.